Hukum makan kiri bagi orang yang tangannya kidal, pada dasarnya hukum menggunakan tangan kiri itu adalah makruh, tidak sampai haram. Kecuali dia niatnya istihza, menjelek-jelekkan syariat, menjelekkan syariat, maka haram, bisa murtad. Kecuali kalau orang kidal, kalau memang sudah dipaksa, enggak bisa lagi maka tangan kiri, makruhnya hilang, tapi tetap dianjurkan, disunahkan pakai tangan kah? Bukan berarti saya kidal lalu cebok tangan kiri, makan tangan kiri. Harus ada usaha dulu. Kalau sudah usaha masih belum bisa, maka dia tidak makruh. Tapi kalau sudah usaha, belum usaha, masih bisa tangan kanan, tapi pengen tangan kiri, pengen ini. Apalagi dia enggak kidal, maka hukumnya makruh. Nabi SAW tidak suka atas hal itu. Dulu ada cerita di zaman Nabi SAW, ada seseorang yang bisa makan tangan kanan, tapi dia makan tangan kiri. Lalu Nabi SAW bilang kepada orang itu, kul biyaminika, makan pakai tangan kananmu. Kata orang tersebut, tidak mau ya Rasulullah, pengen pakai tangan kiri. Ngejek ini orang, paham? Ini yang nyuruh Nabi. Diingatin lagi sama Nabi, kul biyaminika, kata orang tersebut, ma astati, ma akdir, aku tidak bisa ya Rasulullah. Padahal dia bisa, bohong. Diulang lagi sama Nabi 3 kali, kul biyaminika, makan pakai tangan kanan. Dia bisa, tapi tidak mau. Tidak mau. Akhirnya didoakan sama Nabi, mudah-mudahan setelah ini kau tidak bisa makan pakai tangan kanan. Setelah Nabi pulang, tangan kanannya lumpuh. Sama tangan kirinya juga lumpuh. Jadi jangan pernah meremehkan sunnah. Selama bisa, maka lakukanlah sunnah itu sebisa kita. Wallahu a'lam bishawab.